Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Dimashqi Asy-Syafi'i yang terkenal dengan sebutan Imam Nawawi rahimallahu taala. Kita masih di hadis tentang berkenaan dengan penaklukan Benteng Khaibar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam di malam itu menyampaikan la'udiyanna hadhi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Akan aku berikan bendera ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, rayah ya, dalam bahasa Arab itu rayah dalam bahasa Arab terjemahnya adalah bendera. Wa huwa ma yusamma indana al-alam yang disebut dengan di bahasa Arab kontemporer dengan sebutan al-alam. Ini maka bendera nasional di bahasa Arab kontemporer disebut dengan sebutan al-alam al-watani. Yang bendera ini adalah bendera yang dibawa oleh al-qaid oleh seorang panglima perang dalam rangka memberi petunjuk sebagai alat untuk memberi petunjuk kepada pasukan yang ada di belakangnya. Ya, akan aku berikan bendera ini, kata Nabi, kepada seorang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Seorang di sini adalah satu kata yang tidak tegas mana referennya, sehingga tidak diketahui siapakah dia yang dimaksudkan. Karena tidak diketahui siapakah dia yang dimaksudkan, maka para sahabat pun berangan-angan agar orang tersebut adalah dia. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak berangan-angan menginginkan kekuasaan jabatan kecuali pada hari itu. Karena dia berharap mendapatkan apa yang Nabi katakan, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Maka fatasawartu laha, maka di pagi hari maka aku pun tasawartu menonjolkan diri agar dilihat pertama kali oleh Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk. Itu yang diharapkan. Dan manusia dan para sahabat di malam itu mereka semua membicarakan tentang siapakah laki-laki esok pagi. Wayadukuna, dan mereka meributkannya. Mereka meributkan dalam artian membicarakannya. Masing-masing mereka berharap agar dialah yang diberi bendera tersebut. Maka namun tatkala pagi telah tiba, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Di manakah Ali bin Abi Thalib? Yaitu anak paman beliau, sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi. Maka berkenaan dengan pernikahan Ali bin Abi Thalib di sini kita jumpai pelajaran bolehnya menikah dengan keluarga dekat. Bolehnya menikah dengan keluarga dekat. Karena Ali bin Abi Thalib ini menantu Nabi. Dan dia adalah sepupunya Nabi. Sehingga Fatimah itu nikah dengan pakliknya sendiri. Sebagaimana bagaimana Nabi Ibrahim itu nikah dengan sepupunya sendiri. Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, itu anak pamannya. Itu anak pamannya. Anak pamannya Ibrahim. Maka Sarah dengan Ibrahim itu sepupu. Itu sepupu. Maka dalam sejarah terlalu banyak kita dapatkan contoh pernikahan keluarga dekat, dan itu baik-baik saja. Dan itu baik-baik saja. Tidak kemudian bermasalah secara kesehatan atau apa, itu contohnya tidak ada. Contoh yang ada baik-baik saja. Ibrahim menikahi sepupunya sendiri, kemudian punya anak, kemudian Ishak, ya baik-baik saja. Tidak kemudian Ishak itu cacat atau apa gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib nikah dengan keponakan sepupu, nyatanya ya anaknya baik-baik saja. Kalau dalam sejarah Islam terlalu banyak contoh, terlalu banyak contoh pernikahan keluarga dekat dan baik-baik saja. Tidak kemudian bermasalah. Oleh karena itu hukum tradisi Jawa, kalau semacam itu hukumnya haram. Pertama tentu itu tidak sesuai dengan hukum syariat yang mengatakan halal. Meskipun halal itu bukan berarti harus dilakoni, namun tidak boleh berkeyakinan kalau itu satu hal yang haram, satu hal yang berdosa. Kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna yustaqi aynaihi, wa ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu sakit dua matanya, yaitu ada wajahun, ada sakit pada dua matanya. Matanya itu balean. Maka tentu kemudian untuk keluar rumah dan sebagainya tidak nyaman. Maka Nabi tetap memanggilnya, datanglah Ali. Kemudian Nabi meludahi dua mata Ali, maka fabara, maka sembuh, ka'allam yakun bihi waja'un, seakan-akan tidak ada sakit pada mata Ali bin Abi Thalib bilhali sama sekali. Dan kok bisa demikian? Wallah ala kulli syai'in qadir. Jawabannya gampang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Nabi berikan kepadanya bendera tersebut dan Nabi katakan, berjalanlah dan jangan menoleh sehingga Allah memberikan kemenangan. Maka Ali pun melakukan apa, Ali radhiyallahu anhu melakukan apa yang Nabi pesankan. Tatkala dia telah berjalan beberapa langkah, dia berhenti. Ingin bertanya, namun karena tadi pesannya tidak boleh menoleh, maka Ali pun tidak menoleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, jangan menoleh. Akhirnya Ali berteriak dengan suara yang lantang, ya Rasulullah, ala madza uqatiluhum, atas dasar apa aku perangi mereka? Dan itu dikatakan oleh Ali tanpa menoleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taltafit, jangan menoleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, perangilah mereka kecuali jika mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad utusan Allah. Inilah kalimat yang merupakan kalimat yang agung, kalimat tauhid, yang seandainya kalimat tauhid ini ditimbang dengan langit dan bumi, niscaya akan lebih berat kalimat tauhid dibandingkan langit dan bumi. Dan kalimat tauhid inilah yang menjadi sebab seorang itu meninggalkan kekafiran kemudian masuk ke dalam Islam. Maka kalimat tauhid adalah babul Islam, pintu Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka mingka dari gangguanmu illa bihaqiha, kecuali karena haknya. Apakah kemudian mereka itu mengucapkan la ilaha illallah bohongan ataukah tidak, maka itu bukan urusanmu. Wa hisabuhum alallah, perhitungan untuk mereka dalam perkataannya apakah dusta ataukah apakah serius, itu urusannya Allah. Yakni artinya, idza qalu, jika mereka telah mengatakan nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka mereka tidak boleh diperangi. Mereka telah melindungi darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, yaitu dengan hak la ilaha illallah. Demikian juga dengan hak yang merupakan derivat dari la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah bukan hanya semata-mata perkataan, semata-mata kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dengan lisannya. Namun la ilaha illallah memiliki sejumlah syarat, memiliki sejumlah perkara dan poin yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ada yang bertanya kepada salah satu ulama salaf, bahasanya Nabi mengatakan kunci surga adalah la ilaha illallah. Faqal, maka beliau mengatakan na'am, betul, kunci surga la ilaha illallah, akan tapi tidak boleh, tidak harus beramal. Karena kunci itu memerlukan gigi, ya, dan benar apa yang beliau katakan, setiap kunci itu perlu gigi. Seandainya ada Anda datang dengan membawa kunci tanpa gigi, maka tidak akan bisa dipakai untuk membuka pintu. Dan giginya itu apa? Konsekuensi dari la ilaha illallah yang harus diamalkan. Dan yang dimaksud dengan perkataan salah satu ulama salaf di sini adalah seorang tabi'in bernama Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, dan riwayat perkataan beliau ini dikutip oleh atau dibawakan oleh Imam Bukhari di kitabnya Sahih Bukhari, tepatnya di Kitabul Janaiz. Maka ada seorang yang berkata kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in termasuk murid dekatnya Abu Hurairah, banyak belajar hadis dan mengambil hadis dari Abu Hurairah. Nah, Wahab bin, ada seorang yang berkata kepada Wahab bin Munabbih mengatakan kunci surga itulah ilaha illallah. Maka beliau mengatakan betul, walakin mami muftain ilalahu asnan, namun semua kunci itu punya gigi, enggak mungkin cuma besi polosan, enggak ada ket-ketnya, kata orang Jawa, enggak mungkin, enggak ada giginya, enggak mungkin. Maka harus ada giginya, ada bentuk-bentuk tertentu yang beda antara satu kunci dengan kunci yang lain. Kalau enggak ada gigi semacam itu, nanti semua kunci bisa dipakai. Maka beliau katakan semua kunci itu punya gigi. Jika Anda datang dengan membawa kunci yang punya gigi, Anda bisa buka pintu. Dan jika Anda datang dengan kunci tanpa gigi, ya, maka Anda tidak akan bisa membuka pintu, yaitu pintu surga. Ya, dan kuncinya adalah la ilaha illallah, dan kunci la ilaha illallah ini harus punya gigi. Ya, dan giginya adalah konsekuensinya. Gigi pokok dari la ilaha illallah itu adalah konsekuen mengamalkan isi la ilaha illallah. Isi la ilaha artinya meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Dan isi dari illallah adalah rajin beribadah, dan semuanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun beribadah kepada selain Allah, meminta-minta dan berdoa kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang punya kunci, namun kuncinya tidak punya gigi, artinya sia-sia. Ya, maka la ilaha illallah itu bukan hanya semata-mata ucapan lisan tanpa memiliki konsekuensi. Kalau dia cuma sekedar ucapan lisan, maka orang munafik itu orang yang beriman, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan orang munafik di masa Nabi lebih dari sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Mereka berinfak, mereka rajin salat, mereka rajin puasa, namun ternyata statusnya nerakanya itu lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan tanpa konsekuensi, namun ada konsekuensi dan tuntutan yang harus dipenuhi. Kemudian tadi berkenaan satu hal yang menarik tadi, ketika Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, berangkat dan jangan menoleh. Ketika Ali merasa perlu bertanya, maka dia bertanya tanpa menoleh. Maka di sini terdapat contoh dan keteladanan bagaimanakah ketaatan para sahabat. Bagaimanakah model berislam yang dianut oleh para sahabat. Yang boleh jadi model berislam ala para sahabat ini oleh orang sekarang dicela. Ya, itu namanya terlalu tekstual. Nah, ya, buat kontekstual lah. Ya, meskipun Nabi bilang jangan menoleh, ya noleh-noleh dikit enggak apa-apa. Wong nolehnya beralasan. Ya. Maknailah teks Nabi dengan ya, secara kontekstual. Jangan tekstual semacam itu. Itu boleh jadi orang sekarang mencelahnya. Ya. Itu namanya literalis, ya. Itu namanya tekstualis, ya. Dan tidak kontekstual dan tidak aktual. Ya. Pahamilah hadis Nabi secara aktual dan kontekstual alias sesuka hatimu. Ya. Ya. Melihatlah ya, cara sahabat dalam berislam. Ya. Yang ini boleh jadi dicela oleh sebagian orang sekarang. Namun inilah praktek beragama yang benar. Bukti benarnya Nabi tidak menyalahkan Ali. Ali nulis saja kan? Nah. Nabi jawab tanpa kemudian menegur Ali. Nih. Maka menunjukkan bahasanya pemahaman Ali yang cenderung tekstual itu pemahaman yang benar. Ketika Nabi pesan silakan berangkat, jangan menoleh. Ali baru jalan beberapa langkah, dia merasa perlu bertanya, maka dia bertanya tanpa menoleh. Sambil teriak ke depan, maksudnya tanya kepada Nabi yang ada di belakang. Dan Nabi pun membenarkan cara Ali dalam memahami apa yang berkatakan. Maka beliau Nabi jawab tanpa ngasih respon apapun terhadap pemahaman Ali terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Idan jika demikian ucapan Rasul Alaihissalatu Wasallam, ya, maka mereka menjaga darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Maka ini mencakup segala sesuatu ya, yang menyebabkan batalnya atau kafirnya seseorang meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Ya, fa inna man kafara, maka orang yang kafir meskipun rajin mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tapi dia melakukan pembatal iman, maka kalimat la ilaha illallah tidak ada manfaatnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun membatalkan imannya, maka ucapan la ilaha illallah tidak ada manfaatnya. Contohnya orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka melakukan pembatal iman. Di hatinya ragu dengan kebenaran Islam. Hatinya isinya ragu dengan kebenaran Islam. Manfaatkan la ilaha illallah untuk mereka tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu maka orang-orang munafik, mereka adalah orang yang berzikir mengingat Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Dan Allah katakan, jika engkau melihat mereka, maka engkau akan terkagum dengan badan mereka, dengan tampilan mereka, dengan syaklahum, dengan kemudian fisik mereka, seakan-akan mereka adalah mukmin yang paling sempurna imannya. Dan mereka ketika datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, nasyhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi sepenuh hati, engkau adalah utusan Allah. Ya, da, bahkan mereka, ya, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Munafikun, mereka mengatakan, nasyhadu innaka la Rasulullah. Mereka tegaskan persaksian mereka, ada inna, ada la. Namun, apa komentar Rabbul Izzah wal Jalal? Komentar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui isi hati, Allah katakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu sungguh engkau wahai Muhammad adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Namun Allah juga menyaksikan dan memastikan bahwa orang munafik itu bohong. Maka Allah berikan mereka, maka Allah berikan kepada orang-orang munafik persaksian. Disebabkan mereka telah memberikan persaksian, maka Allah memberikan persaksian bahasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang bohong. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bohongnya mereka-mereka dalam perkataan mereka di hadapan Nabi, kami bersaksi sungguh engkau adalah utusan Allah. Maka Allah pun tegaskan dengan sejumlah penegas. maka hal ini menunjukkan tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah ya, itu kemudian dia adalah betul-betul seorang muslim yang terjaga darah dan hartanya. Ya, namun boleh jadi ada orang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak beriman. Ya, namun sehingga dia bukanlah manusia yang terjaga kehormatannya. Oleh karena itu dalam hadis ini Nabi katakan illa bihaqiha, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Walamma mana'a zakata man mana'aha, dan ketika ya, sejumlah orang Arab tidak membayar zakat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pun kemudian mempersiapkan diri untuk memerangi mereka. Maka takallama ma'ahum man takallama minas sahabah, maka banyak para sahabat yang ya, nego kepada Abu Bakar dengan mengatakan bagaimanakah engkau perangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Bakar mengatakan demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, dan zakat adalah hak harta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali ada haknya. Lalu Abu Bakar pun memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat karena tidak bayar zakat, wantasara, dan beliau menang, walillahil hamdu. Ya, maka ketika Abu Bakar wafat, maka banyak orang yang kemudian melakukan penyimpangan. Banyak orang yang menyimpang. Dan rata-rata adalah suku-suku Arab di luar kota Madinah, namun dekat dengan kota Madinah. Dan secara umum ada tiga jenis orang ketika itu, yang tiga-tiganya diperangi oleh Abu Bakar. Yang pertama adalah orang yang nyata-nyata dan terus terang murtad. Dan murtad dari Islam, menegaskan diri kalau dia keluar dari Islam. Maka ini diperangi oleh Abu Bakar. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang mengingkari, tidak membayar zakat karena mengingkari wajibnya zakat. Mereka mengatakan bahasanya zakat itu cuma wajib diserahkan selama Nabi hidup. Wajib diserahkan selama Nabi hidup. Setelah Nabi wafat, maka tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Bayar zakat itu cuma wajib selama Nabi hidup, kata mereka. Ini kelompok yang kedua. Ini juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang ini tentu tidak diragukan batalnya keislamannya, karena meyakini tidak wajibnya sesuatu yang nyatanya tak wajib, yang kewajibannya adalah bahkan salah satu rukun Islam, membayar zakat. Namun perlu diketahui bahasanya orang yang tidak mau bayar zakat dan orang yang jenis kedua ini bukan tidak punya alasan dan tidak punya dalih. Kalau kemudian bicara dalih, mereka punya dalih. Dalih mereka khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, ambillah wahai Muhammad ya. Yang punya hak untuk ngambil Muhammad, Abu Bakar enggak punya hak untuk mengambil, kata mereka. Abu Bakar enggak punya hak untuk mengambil. Khud min amwalihim sadaqatan, wahai Muhammad, ambil zakat dari mereka. Ambil zakat dari mereka, kata mereka. Ya, perintah ayat ditujukan pada Nabi. Nabi ambil zakat mereka lah. Berarti Abu Bakar tidak punya hak untuk ambil zakat. Sehingga kami tidak punya keharusan untuk bayar zakat, karena yang ambil sudah tidak ada, yang ambil sudah mati. Ya. Sedangkan teks ayatnya khud min amwalihim. Maka semua kesesatan itu punya dalih. Punya kesesatan itu punya dalih. Kalau kemudian nunggu kesesatan yang tidak punya alasan, itu tidak bakalan ketemu. Semua kesesatan itu punya alasan. Nah, ini nyata-nyata dengan sepakat sahabat, ini mereka ini kafir karena mengingkari wajibnya zakat. Apakah mereka tidak punya dalih? Punya. Kalau cuma sekedar nyodokan ayat, ya bisa. Kalau cuma sekedar nyedorkan ayat bisa. Ya, namun dipahami tidak pada tempatnya. Dan kalau bahasa lainnya dipahami tidak pakai usul fikih. Ya. Ya, dipahami tidak pakai usul fikih. Ya, tidak dipahami tidak sebagaimana kaidah semestinya. Kaidah semestinya mengatakan perintah Allah kepada Nabi adalah perintah Allah kepada kepada yang lain, kecuali jika terdapat dalil yang mengecualikannya. Dan yang lain dalam hal ini adalah para penguasa. Kecuali ada dalil yang mengatakan itu khusus untuk Nabi, dan dalam hal ini ada dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi. Dan tentu yang paling paham tentang masalah ini adalah Abu Bakar dan yang lain. Dan Abu Bakar tidak beranggapan bahasanya khut min amwalihim itu khusus untuk Nabi. Lalu ini orang yang tidak kemudian tidak belajar dengan Nabi, karena mereka orang Arab Badu yang tinggal di sekeliling Madinah. Mereka bukanlah orang yang jarang dengan belajar Nabi, kok kemudian nyomot ayat. Yang kemudian belajar setiap hari dengan Nabi enggak memahaminya demikian. Dan siapakah yang lebih tahu tentang bagaimana pemahaman Al-Quran yang baik dan benar sebagaimana yang dipahami oleh Nabi? Ya, mereka-mereka para sahabat, mereka-mereka Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Ya, maka tidak ada kesesatan kecuali ada dalilnya, ada alasannya. Tidak bakalan kita nemu kesesatan tanpa dalil. Ya, kemudian manusia jenis yang ketiga adalah orang yang tidak mengingkari wajibnya membayar zakat, namun tidak mau bayar zakat, dan mereka rela perang demi tidak bayar zakat. Mereka siap perang, tumpah darah, korban nyawa, langkai mayatku jika kamu mau ngambil zakat dari hartaku. Demikian derajat mereka. Maka Abu Bakar pun memeranginya. Ya, dan dari sini kemudian disimpulkan bahasanya orang ya, dan diperangi dengan satu sebagai orang yang murtad. Maka di sini kemudian terdapat pelajaran bahasanya orang yang tidak mau bayar zakat, ya, bukan karena mengingkari wajibnya bayar zakat, ya, namun cuma enggak mau bayar zakat. Dan rela bertaruh nyawa dan rela perang demi enggak bayar zakat. Maka ini satu hal yang membatalkan keimanan dan keislaman. Falhasil, maka kesimpulannya, tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan la ilaha illallah itu melindungi darah dan hartanya. Dan tidak boleh tidak harus ada menunaikan hak la ilaha illallah. Dan meskipun satu hal yang patut untuk kemudian kita ketahui, bahasanya diperangi itu tidak mesti maknanya yang diperangi itu kafir. Nih, misalnya adalah maka pemberontak muslim yang berontak, kalau perlu diperangi, diperangi, dan mereka tidak kafir. Perampok muslim yang bikin onar dengan kejahatan yang merampok, begal yang kemudian bikin kejahatan dengan bikin hilangnya rasa aman dengan begal, kalau perlu diperangi, maka wajib diperangi oleh pemerintah. Ya, namun apakah kemudian ini membatalkan keislaman? Jawabannya tidak. Maka dalam aturan Islam, satu hal yang patut untuk kemudian kita ingat, diperangi itu bukan berarti mesti maknanya kafir. Ada yang diperangi dan dia kafir. Contohnya tiga orang, tiga jenis manusia di masa Abu Bakar. Namun ada yang diperangi dan dia tidak kafir. Contohnya pemberontak muslim, contohnya begal atau perampok muslim. Ya, mereka ini tidak kafir, tidak batal Islamnya dan imannya, namun tetap diperangi. Contoh yang lain di sini sampaikan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, seandainya satu kampung mereka sepakat meninggalkan adzan dan iqomah, seandainya satu kampung anggap saja Purwosari sepakat zuhur tidak perlu diadzani, asar tidak perlu diadzani, maka penduduk kampung tersebut tidak divonis kafir. Namun dalam aturan Islam, ketika penguasa itu betul-betul menjalankan kewajibannya, maka penguasa kemudian wajib memberikan peringatan kepada penduduk kampung tersebut. Walaupun penduduk kampung Purwosari, selalu ingatlah baik-baik, harus ada yang adzan. Kemudian sepakat untuk ngotot, enggak, kami enggak mau ada yang apa, enggak mau sibuk cari duit semua. Enggak perlu kemudian ngurusi adzan duhur dan asar. Nanti kalau ngurusi adzan duhur dan asar itu ngurangi untung. Maka dalam kondisi ini, dalam aturan Islam yang semestinya, ketika kemudian penguasa itu betul-betul menjalankan tugasnya, maka penguasa akan memerangi kampung tersebut. Maka nanti setelah diingatkan baik-baik gak mau, maka dikasih surat peringatan. Adzan di masjidmu, kalau tidak tak perangi. Kirimkan pasukan bersenjata lengkap, satu batalion, untuk kemudian maksa salah satu penduduk kampung tersebut agar ada yang beradzan. Ya, namun apakah mereka ini kemudian kafir ketika tidak kafir? Ya, tidak kafir, kan mereka tidak mengingkari kemudian hukum, cuma tidak mau. Ya, sibuk ke sawah, kan? Ya, sawahnya masing-masing, sibuk ke tokonya masing-masing, sibuk ke kantornya masing-masing. Ya. Maka mereka ini kemudian diperangi. Tustabahu dima'uhum. Maka kemudian boleh tertumpah darahnya. Hatta yu'adzinu wa yukimu, sampai tegak adzan dan iqamah di kampung tersebut. Padahal adzan dan mengumandangkan adzan dan iqamah bukan bagian dari rukun Islam, namun ingat tegaknya adzan dan iqamah min hukukil Islam, di antara hak Islam. Contoh yang lain adalah salat Id. Para ulama mengatakan saat ini satu kampung itu meninggalkan salat Id, sepakat semuanya pokoknya ya habis subuh tidur semua, ya. Tidak perlu kemudian sholat Idul Fitri. Nanti keluar rumah disepakati jam 9, tanpa perlu ada sholat Id. Maka padahal sholat Id bukanlah termasuk sholat wajib yang 5. Seandainya satu kampung sepakat untuk meninggalkan sholat Id, maka penguasa yang betul-betul menjalankan kewajibannya sebagai penguasa punya kewajiban untuk mengingatkan kampung tersebut. Jika kemudian tidak mau iling juga, maka harus diingatkan dengan diturunkannya pasukan bersenjata lengkap untuk merangin mereka sampai mereka mau mengadakan salat Id. Yang laki-laki dipaksa semua keluar, orang-orang dipaksa keluar berangkat salat Id. Kalau enggak ada tembakan di udara. Maka mereka yukatannya diperangi dengan senjata, bahkan dengan rasas, dengan pelor, sampai mereka menegakkan salat Id. Padahal salat Id hukumnya adalah fardu kifayah atau sunnah mu'akadah menurut sebagian ulama, yaitu menurut jumhurul ulama, atau fardu ain menurut pendapat yang paling kuat. Padahal tentang hukum salat Id itu diperselisihkan. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah mu'akadah, sebagian mengatakan fardu kifayah, dan sebagian segelintir ulama, atau sebagian yang kecil dari ulama, namun ini dianggap yang kuat oleh Syekh Mufaimin, hukumnya fardu ain. Dan sebelumnya adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, salat Id hukumnya fardu ain. Maka lihat, jumhur ulama mengatakan sunnah mu'akadah. Namun meskipun demikian, para ulama mengatakan diperangi. Sampai yang mengatakan itu sunnah mu'akadah sekalipun. Kenapa? Karena ini syiar Islam, min hukukil Islam. Maka lakinal kalam, maka perkataan di atas menunjukkan, uraian di atas menunjukkan bahasanya perang itu diperbolehkan meskipun yang diperangi itu muslim. Dengan tujuan supaya mereka tunduk untuk melaksanakan syiar-syiar Islam yang zahir, dan itu adalah diantara hak Islam, sehingga itu termasuk dalam hadis illa bihaqiha. Maka jangan perangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa bihaqiha. Diantara haknya apa? Tadi adzan dan iqamah. Diantara haknya adalah tegaknya salat Id. Ya, padahal salat Id menurut mayoritas para ulama hukumnya sunnah mu'akadah. Meskipun demikian, karena betapa pentingnya siar salat Id, sampai mereka yang mengatakan sunnah mu'akadah sekalipun mengatakan itu diperangi. Ya, orang yang enggak mau, yang bersepakat, satu penduduk kampung yang bersepakat untuk tidak salat Id, maka diperangi sampai mereka mau melaksanakan dan menegakkan salat Id.